Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kita sehingga kita bisa berkumpul dan bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan rutin kita, yaitu mengikuti kajian ta'lim Bainal Maghrib wal Isya yang diadakan rutin setiap hari di ma'ah kita. Dan insyaallah ta'ala, seperti biasa, kita akan kembali membacakan ataupun melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Manzumatul Ha'iyah karya Imam Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala. Kita masih pada penjelasan bait yang ke-15 dan yang ke-16 terkait dengan keutamaan para sahabat dan keutamaan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Dan telah kita bacakan penjelasan dari Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bahwasannya al-mu'aduna lis-sahabah hum thalathu tawa'if. Orang-orang yang memusuhi para sahabat itu ada tiga kelompok, ya, ada tiga golongan. Nah, yang pertama Rafidhah, yaitu Syiah Rafidhah. Dan ini yang paling jeleknya. Dan yang kedua Al-Khawarij, Firqah Khawarij. Dan yang ketiga adalah Firqah An-Nasibah. Nah, lakinna akhbathahum Ar-Rafidhah. Akan tetapi yang paling jeleknya, yang terjelek di antara mereka adalah Firqah Ar-Rafidhah. Yang ini masyhur, kita ketahui bagaimana orang-orang Syiah permusuhan mereka dan kebencian mereka kepada para sahabat, bahkan memusuhi dan membenci para sahabat merupakan prinsip yang dianut oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, yang mana mereka meyakini bahwasanya itu merupakan suatu ibadah. Nah, kalau Ahlussunnah mereka meyakini kemuliaan para sahabat dan mencintai para sahabat, dan mereka Ahlussunnah beribadah dengan mencintai dan memuliakan para sahabat, maka Syiah Ar-Rafidhah mereka sebaliknya, kebalikan dari Ahlussunnah, memusuhi dan membenci para sahabat. Taib, ammal khawarij, adapun khawarij, falladhi hammalahum ala hadha huwa at-tashaddud wal ghulu fid din. Yang mendorong, yang membawa mereka, mengapa mereka membenci, memusuhi para sahabat, dikarenakan sikap tasyaddud, sikap keras yang ada pada mereka. Demikian pula ghulu fid din, berlebih-lebihan, ekstrim di dalam beragama. Nah, ini khawarij. Jadi yang membuat, ya, atau yang mendasari kebencian mereka kepada para sahabat, nah, Akan tetapi itu tidak seluruhnya ya. Khawarij tidak membenci ataupun memusuhi seluruh sahabat, tidak. Nah, mereka membenci sebagian para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum, ya, disebabkan apa yang terjadi ya di masa tersebut, ya, di masa fitnah perang Siffin yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, yang mana antara kelompok di pihak Ali bin Abi Thalib dengan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, mereka mengadakan tahkim. Nah, ini perdamaian, dan menjadikan penengah mereka adalah Amr bin Aus dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dari pihak Ali bin Abi Thalib siapa, ada yang ingat? Mengutus siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Jazakallahu khair. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin Aus, dan dari pihak Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum untuk bertahkim. Mengadakan perjanjian damai. Nah, orang-orang Khawarij mereka tidak senang adanya tahkim seperti ini, karena mereka menganggap yang seperti ini merupakan bentuk berhukum kepada hukum manusia. Hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu mendengung-dengungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ya, atas dasar ini mereka mengkafirkan para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Maka ini Khawarij. Walam yakun qasduhum at-ta'na fil Islam. Dan bukan yang menjadi tujuan mereka adalah mencela Islam. Jadi tujuan mereka bukan mencela Islam, akan tapi mereka ya terkena syubhat. Ini orang-orang Khawarij. Dan tentunya mereka adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Fahum fa'alu hadza min ghulu wa tatarrufin wa tashaddud. Maka mereka melakukan ini disebabkan karena sikap ghulu ekstrim, demikian pula berlebih-lebihan dan sikap keras yang ada pada mereka. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, mengomentari apa yang didengung-dengungkan oleh orang-orang Khawarij dengan membaca firman Allah taala, "Inil hukmu illa lillah." Tidaklah ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, "Kalimatul haq yuridu bihal batil." Kalimat yang hak. Tidaklah ada hukum kecuali hukum Allah. Kalimat yang hak. Akan tetapi yang mereka inginkan adalah kebatilan. Walam ya'maluhu ta'anan fid din. Dan mereka tidak melakukan itu dalam rangka mencela agama. Tidak. Bal inna hadza biza'mihim min hubbihim lid-din wa hirsihim 'alaih. Bahkan sesungguhnya ini menurut persangkaan mereka merupakan bentuk kecintaan mereka terhadap agama dan semangat mereka terhadap agama. Ini orang-orang Khawarij. Ya. Sehingga mereka termasuk kelompok yang sesat yang ada di dalam Islam. Kemudian yang kedua, wa amman nawasib. Adapun kelompok an-nawasib, jamak dari nasibah. Falladhi hamalahum 'ala sabbi ba'dhi sahabah amrun siyasi. Yang mendorong ataupun membawa mereka sehingga mereka mencela sebagian para sahabat adalah perkara siasi, perkara politik. Li'annahum yuriduna bidzalika ta'na fi khilafati Ali radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya yang mereka inginkan ya dari perkara tersebut adalah mencela kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Nah, li'amrin siyasi fahasab. Karena semata-mata perkara politik. Nah, ini kelompok nasibah atau nawasib adalah kelompok yang mereka mencela ataupun membenci ahlul bait. Ini. Jadi mereka membenci ahlul bait. Wa innahu la yastahiqqul imamah. Dan bahwasannya mereka menganggap bahwasannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau tidak berhak untuk memegang kekuasaan kepemimpinan. Nah, lam yakun qasduhum at-ta'na fid din. Bukan yang menjadi tujuan mereka adalah mencela agama. Nah, maka an-nawasib, kelompok an-nawasib ini mirip dengan khawarij, ya, mirip. Bahkan an-nawasib ini turunan dari khawarij atau khawarij turunan dari nawasib. Nah, kemudian ammar rawafid qabbahahumullah, adapun rawafidah, ya, orang-orang rawafid jamak dari rafidah syiah, faqasduhum ta'du fid din, maka tujuan mereka adalah mencela agama. Nah, li'annahum idza dhammu sahabata wa ta'du fihim lam yabqa bainana wa baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wasithah. Karena mereka apabila mereka mencela para sahabat, ya, mencela dan mencaci para sahabat, maka tidak tersisa antara kita dan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghubung. Tidak ada lagi, ya, penghubung. Apabila sahabat telah dicela, maka tidak ada lagi. Nah, wasilah antara kaum muslimin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wad-din ma ja'ada ila 'ani sahabah, dan agama itu tidaklah datang kepada kita kecuali dari jalan para sahabat. Jadi enggak langsung, ya. Nah, tidak langsung kita bisa mengambil ilmu agama tanpa melalui jalur para sahabat. Nah, karena agama ini, ya, memiliki silsilah, silsilah periwayatan, ya. Kita bisa mengetahui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui silsilatus sanad, silsilatur ruwah. Nah, silsilah para perawi. Nah, enggak langsung lompat haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lah. Dari mana? Nah. Maka ini tujuan mereka. Ya, karena memang Syiah Rafidhah mereka asalnya adalah Yahudi. Tokoh pencetusnya Abdullah bin Sabak adalah seorang Yahudi yang menampakkan diri sebagai orang yang mencintai para sahabat, terutama ahlul bait. Ya. Sehingga mereka orang-orang Rafidhah, ya, di samping mereka memiliki sifat mengkafirkan ataupun mencela para sahabat, mereka adalah orang-orang yang hulu terhadap ahlul bait. Orang yang memiliki sikap ekstrim terhadap ahlul bait. Bahkan sebagian mereka ada yang menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai rob. Nah, yang mana mereka dibakar, ya, dihukum oleh Ali bin Abi Thalib, ya, dengan dibakar. Nah, walaupun ini diingkari oleh sebagian para sahabat. Nah, yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, memberi hukuman mereka dengan dibakar, tapi ini merupakan ijtihad dari beliau. Nah. Wad-din ma ja'ana illa 'ani sahabah wa hum fi an-nadhar rafidhah la yuhtajju bi qawlihim. Dalam keadaan mereka para sahabat menurut pandangan orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak bisa dijadikan hujah. Nah. Jadi kata orang-orang Syiah, menurut anggapan orang-orang Syiah, para sahabat ya, adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, nah, ya, tidak bisa dijadikan hujah. Nah, lalu kalau sahabat tidak bisa dijadikan hujah, kita mau berhujah dengan siapa? Ya, dari mana kita bisa mengambil hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Faidan hada ta'nu fid din, hada qasduhum. Maka dengan demikian ini merupakan celaan terhadap agama. Dan ini adalah tujuan mereka. Ya, karena orang-orang fidah, mereka adalah para penyusup. Yang sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hendak menghancurkan Islam. Ya, membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, dari zaman para sahabat sampai di zaman kita sekarang. Bagaimana sepak terjang orang-orang Rafidhah? Ya, makar-makar mereka yang luar biasa. Nah, menumpahkan darah-darah kaum muslimin, ya, membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Waqad sabaqal kalam an fadailis sahabah, dan telah berlalu pembicaraan tentang keutamaan para sahabat. Tentunya pembahasan tentang Syiah, ya, firqah Syiah Rafidhah, ini pembahasan yang sangat panjang. Nah, yang insyaallah para asatidah kita ya sering membahas permasalahan ini. Wa annahum yatafaddaluna fi ma bainahum, dan bahwasannya para sahabat mereka saling memiliki kelebihan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak sama. Ya, seluruh para sahabat mereka memiliki keutamaan. Akan tetapi keutamaan di antara mereka itu berbeda-beda. Yatafaddalun, yatafaddal. Ya, tidak sama. Nah, tidak sama antara ya keutamaan Abu Bakar Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib misalnya. Nah, tidak sama. Fahum yashtarikuna fi fadli suhbah. Mereka sama-sama mendapat kemuliaan derajat suhbah, derajat sahabat. Dari sisi kemuliaan derajat suhbah, mereka sama. Jadi sama-sama memiliki kemuliaan sebagai seorang sahabat. Jadi secara umum. Ya. Wala yusyarikuhum fi hadzal fadli, fi hadzal fadli ahadun. Dan tidak ada yang menyamai mereka ya dalam keutamaan ini seorang pun dari kalangan para sahabat. Ya, setelah mereka yang hidup setelah mereka. Tidak ada yang bisa menyamai keutamaan para sahabat. Siapapun orangnya, ya, sesoleh apapun dia, nah, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan olehnya, tidak bisa menyamai derajat para sahabat. Wala yalhaqu bihim ahadun, dan tidak ada yang bisa ya, menyusul mereka dari sisi keutamaan, seorang pun tidak ada. Lakin fi ma bainahum yatafaddalun. Akan tetapi di antara mereka para sahabat mereka saling memiliki keutamaan yang berbeda, bertingkat-tingkat keutamaannya. Nah, ba'dhum afdhalu min ba'd, sebagian mereka lebih afdol dari yang lainnya. Wa idza dzakarna anna ba'dhum afdhalu min ba'dhin, falaysa ma'na hadza annana nankisul mafdhul. Maka apabila kita menyebutkan bahwasanya sebagian mereka itu lebih afdol daripada sebagian yang lain, bukan maknanya di sini bahwasanya sahabat yang keutamaannya lebih di bawah dari yang lainnya, bukan berarti kita meremehkan mereka, tidak. Ya. Jadi bukan suatu bentuk peremehan. Nah, fala yajuzu an nankisa al-mafdul, dan tidak boleh bagi kita untuk meremehkan para sahabat yang derajat keutamaannya lebih di bawah dari yang lainnya. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya Utsman atau Umar bin Khattab lebih afdol daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan berarti kita meremehkan Utsman. Baik. Wa huwa sahabiyun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ya, dia adalah seorang sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemuliaan. Wasabqa bayanu anna afdhalus sahabati humul khulafa'ur rasyidin. Humul khulafa'ur rasyidun al-arba'ah. Dan telah lewat penjelasan bahwasanya yang paling afdol dari kalangan para sahabat adalah khulafa' ar-rasyidun. Nah, pada khalifah ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ya. Wajib untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin, para khalifah ya, ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, yang terbimbing setelahku. Nah, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini suatu bentuk ungkapan ya, ungkapan bahwasannya wajib untuk memegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan teguh, dengan kuat, dengan kokoh. Makanya digambarkan ya seperti menggigit dengan gigi geraham. Karena biasanya seorang menggigit dengan gigi geraham itu sangat kuat gigitannya. Ya. An-nawajidh adalah gigi yang paling belakang. Nah. Falladzi sammahum al-khulafa' ar-rasyidin huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menamakan mereka dengan khulafa' ar-rasyidin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut mereka dengan khulafa' ar-rasyidin. Nah, bukan kita. Wa amara bitamassuki bisunnatihim, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang dengan sunnah mereka. Nah, li'annahum yasiruna 'ala sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka para khulafa' ar-rasyidin ya, khulafa' ar-rasyidun, mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yuthbitunaha wa yansyurunaha bima a'tahumullahu minal ilmi wasultati wal wilayah, dan mereka menetapkan sunnah tersebut, mengokohkan sunnah tersebut dan menyebarkan sunnah tersebut dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa ilmu, kekuasaan dan wilayah. Ilmu, kekuatan dan kekuasaan. Nah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin. Nah, sehingga orang yang mengatakan bahwasanya azan ya, azan Utsman adalah bid'ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, huwa mubtadi'. Dia adalah seorang ahlul bid'ah yang mengatakan azan kedua ataupun azan pertama di hari Jumat yang itu diamalkan di masa Utsman bin Affan adalah bid'ah. Maka dia seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Karena itu merupakan sunnah, sunnah khulafa ar-rasyidun, yaitu Utsman bin Affan, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Ya. Demikian pula pengumpulan mushaf. Pengumpulan mushaf yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita ikuti. Kita ikuti, dan itu bukan merupakan bid'ah, bahkan itu ijma', yang mana yang mengingkari ya, mengingkari mushaf yang ada pada kita sekarang, meragukan keotentikannya seperti orang-orang Syiah Rafidhah, maka dia kafir. Nah, demikian pula mengikuti bacaan Al-Qur'an sesuai dengan bacaan yang telah ditetapkan oleh Utsman bin Affan, sesuai dengan rasam Utsmani. Rasam yang ada pada kita sekarang, rasam Utsmani, adalah sunnah ya. Dan yang menyelisihi, bacaan yang menyelisihi rasam Utsmani maka disebut bacaan syadz yang tidak boleh dibaca di dalam sholat, dan itu disilakan dengan qiraah syadzah, bacaan yang ganjil. Nah, walaupun bacaan tersebut sahih, sahih dari para sahabat. Nah, tapi apabila bacaan tersebut tidak sesuai dengan rasam Utsman bin Affan, maka bacaan tersebut adalah bacaan yang sudah mansukh, ya, dengan disusunnya mushaf mushaf Utsmani, maka mushaf-mushaf yang lainnya, ya, itu disebutkan bahwasanya mushaf-mushaf yang ada di tangan para sahabat itu tidak dipakai lagi, ya, karena para sahabat pada zaman dahulu, ya, mereka memiliki mushaf yang berbeda-beda, ada mushaf Ali bin Abi Thalib, ada mushaf Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Nah, maka tapi setelah di masa Khalifah Utsman bin Affan disusun mushaf, ya, berdasarkan qiraah Zaid bin Thabit. Nah, maka bacaan-bacaan yang menyelisihi bacaan Utsman, bacaan yang sesuai dengan rasam Utsmani tidak diperbolehkan untuk dibaca di dalam salat. Nah, wa afdalul khulafa'il arba'ah, dan yang paling afdal dari khulafa'il arba'ah adalah Abu Bakrin, thumma Umar, wa hadha bijiba'il muslimin. Nah, Abu Bakar kemudian Umar, ini yang paling afdal dan ini ijma'. Nah, ijma' kaum muslimin, tidak ada yang menyelisihinya. Ya, tidak ada kaum muslimin yang menyelisihi pendapat bahwasannya yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar. Nah, wakhtalafu fi Ali wa Utsman radhiyallahu anhuma ayyuhuma afdal. Dan para ulama mereka berselisih, ya, siapa yang lebih afdal, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Nah, dalam perkara ini para ulama berselisih dari sisi afdaliyah. Dari sisi afdaliyah, faqaumun faddalu Utsman. Sebagian, ya, sebagian kaum, jadi sebagian para ulama masih dari kalangan ahlu sunnah tentunya, bukan ahlul bid'ah, masih dari kalangan ahlu sunnah. Sebagian kaum berpendapat yang lebih afdal adalah Utsman, dan ini jumhur pendapat mayoritas kaum muslimin, mayoritas para ulama, bahkan mayoritas kaum muslimin. Wa qaumun faddalu Aliyan, dan sebagian lagi ada yang menganggap lebih afdal Ali bin Abi Thalib. Nah, wa qaumun tawaqqafu fi tafdil, dan sebagian lagi ada yang mereka tawakuf, ya, bersikap diam, tidak melebihkan satu dengan yang lainnya, tidak mengatakan Utsman lebih afdal, demikian pula tidak mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal. Nah, ya, tetapi mereka tawakuf. Adapun pendapat yang rajih, ya, pendapat yang kuat tentunya Utsman bin Affan lebih afdal dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini dari sisi afdaliyah, perselisihan dari sisi afdaliyah. Amma fil khilafah fal ummatu mujmi'atun ala anna al khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin thumma li Umar thumma li Utsman thumma li Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun dari sisi khilafah, ya, dari sisi tabu' kekhilafahan, maka kaum muslimin mereka sepakat bahwasannya yang memegang khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Tidak ada yang menyelisihi kecuali orang-orang Syiah Rafidhah, dan mereka tidak dianggap, ya. Nah, khilafuhum la yu'tabar. Penyelisihan mereka tidak dianggap. Tsumma li Umar, kemudian Umar. Tsumma li Utsman, kemudian Utsman, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Hadza huwa tartibul khilafati bil ijma'. Maka ini urutan kekhilafahan menurut ijma'. Jadi tidak ada perselisihan, ya. Nah, perselisihan para ulama tentang Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah perselisihan dari sisi afdhaliyah. Ya. Dari sisi afdhaliyah. Adapun dari sisi kekhilafahan, maka kaum muslimin sepakat urutan ini. Bahwasanya Utsman bin Affan memegang kekhilafahan sebelum Ali bin Abi Thalib. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidatil Wasithiyah, di dalam kitab Aqidah Wasithiyah, kata beliau, wa man ta'ada fi khilafati ahadin min haula fa huwa adallu min himari ahlih. Barang siapa yang mencela kekhilafahan salah seorang dari mereka, dari seorang dari khulafa ar-rasyidin, fa huwa adallu min himari ahlih, maka dia lebih sesat daripada keledai peliharaannya. Ini dia lebih sesat, lebih bodoh daripada keledai peliharaannya. Fayujadu farqun baina mas'alati tafdhil wa mas'alatil khilafah, maka didapatkan perbedaan, ya, ada perbedaan dalam permasalahan khilafah dan permasalahan afdholiyah, beda. Kalau dari sisi khilafah maka sepakat kaum muslimin tentang urutannya, akan tetapi dari sisi afdholiyah maka sebagian para ulama, ya, atau para ulama berselisih antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Fahiya fa fi mas'alati tafdhil ajma'al muslimun 'ala anna al-afdala Abu Bakr thumma Umar. Maka di dalam permasalahan tafdhil afdholiyah kaum muslimin sepakat bahwasanya yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan. Wakhtalafu fi Ali wa Utsman ayyuhuma afdal, dan mereka berselisih, ya, tentang Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dari sisi afdholiyah. Was sahih, dan yang sahih, pendapat yang benar adalah anna Utsman afdal, bahwasannya Utsman itu lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Lakin nadhra li wujudil khilaf yuzkarul khilaf, akan tetapi melihat karena adanya khilaf maka disebutkanlah khilaf, ya, disebutkan adanya khilaf. Wa illa fala syakka annal ashaha anna Utsman radhiyallahu anhu afdal, ya, apabila tidak demikian maka tidak diragukan lagi bahwasannya yang sahih bahwasannya Utsman bin Affan itu lebih afdal dari Ali bin Abi Thalib. Bidalilin anna ashabas syura qaddamu fil khilafati Utsman ala Ali radhiyallahu anhu ba. Dengan dalil bahwasanya ashabus syura, yaitu para sahabat, ya, ashabus syura yang para sahabat yang disebut ashabus syura adalah yang menentukan, beberapa orang sahabat yang menentukan kekhilafahan setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, ya, dan yang lainnya. Maka ini dalilnya. Dalilnya adalah para ashabus syura mereka lebih mendahulukan Utsman bin Affan daripada Ali bin Abi Thalib dari sisi kekhilafahan, ya. Dan tentunya, ya, urutan kekhilafahan itu disesuaikan dengan urutan afdholiyah. Nah, ini wa mas'alatu tafdhil baina Utsman wa Ali radhiyallahu anhu amrun sahlun, dan permasalahan tafdhil antara Utsman dan Ali radhiyallahu anhu ini merupakan perkara yang mudah, artinya perkara yang tidak perlu seorang untuk bersikap keras, ya, tidak perlu, ya, menganggap bahwasanya orang yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lebih afdal dari Utsman, wah, maka dia seorang rafidhi, seorang syiah. Tidak, ya. Nah, lakinna ta'ada fil khilafati dhalal, akan tetapi, ya, mencela dari sisi kekhilafahan merupakan kesesatan. Nah, ya, mencela dari sisi kekhilafahan misalnya mengatakan apa, Ali bin Abi Thalib itu lebih berhak memegang kekuasaan daripada Utsman bin Affan, makanya seperti ini dhalal, sesat, ya, sesat. Li'anna Rafidah yaqulun, karena Syiah Rafidah, orang-orang Rafidah, mereka mengatakan al-khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Ali wa huwa al-wasi. Khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata orang-orang Syiah Rafidah, wa inna sahabata dhalabuhu waqtasabu al-khilafah, dan bahwasanya para sahabat telah menzalimi Ali bin Abi Thalib dan telah merebut kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Ini perkataan orang-orang Syiah. Wa yal'anuna Abu Bakrin wa Umar wa yusammunaha sanamai Quraisy, dan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar, dan mereka menamakannya, ya, menamakan Abu Bakar dan Umar sebagai apa? Sanam Quraisy. Dua berhala Quraisy. Na'udzubillah. Fa hadza la syakka annahu dhalalun wa kufrun wa mukhalifatun lil ijma'. Maka ini tidak diragukan merupakan suatu bentuk kesesatan dan kekufuran dan menyelisih ijma'. Fal khalifatu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa Abu Bakrin tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kekhilafan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, mungkin kita lanjutkan setelah azan sedikit, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Wa Abu Bakar radhiyallahu anhu huwa afdalul khulafa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah khalifah yang paling afdal. Waqad athna Allahu alaihi biqaulih, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji beliau dengan firman-Nya, wa la ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Nah. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada karib kerabat. Nah, ini maksud dengan ulul fadli wasa'ah, yang memiliki keutamaan di sini adalah Abu Bakar. Karena ayat ini turun, ya, berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadhil ayah nazalat fi Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lamma aqsama alla yu'ti mistaha ibna usasata syai'an minal mal. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada Mistah bin Usasah dari harta. Nah, ini terkait dengan kejadian ataupun kisah ifk, yang mana, ya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, ketika beliau difitnah. Nah, difitnah telah melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Ya, yang masyhur dengan kisah ifk yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Nah, sebarkan oleh orang-orang munafik yang pentolan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik disebarkan. Ketika suatu ketika Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar, ya, sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengundi istri-istri beliau apabila hendak safar, diundi istri-istri beliau. Ya, apabila keluar undian, nama yang keluar maka itu yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar. Maka keluarlah nama Aisyah. Ketika dalam perjalanan, ya, singgah di suatu tempat dan membuat kemah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau hendak membuang hajat, menunaikan hajat. Ya, menunaikan hajat. Nah, kemudian rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berangkat. Nah, orang-orang yang mereka bertugas untuk mengangkut Aisyah, mengangkat tandu, ya, tandu yang mengangkat Aisyah. Nah, mereka mengangkat tandu tersebut, mereka mengira bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha ada di dalam tandu tersebut, padahal Aisyah tidak ada di dalamnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun ditinggal, ya, ataupun tertinggal. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang pergi atau ikut belakangan, yang bernama Sofwan bin Mu'attal, ya, mendapati Aisyah, ya, mendapati Aisyah tertinggal dari rombongan. Kemudian beliau pun istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak mengatakan perkataan sedikit pun kecuali istirja. Nah, kemudian dibawalah Aisyah, ya, menunggangi unta. Nah, di tengah perjalanan, maka orang-orang munafik pun menebarkan fitnah, ya, melihat Aisyah berjalan, nah, dibawa oleh Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, maka orang-orang munafik yang di dalam hatinya, ya, menyimpan kebencian, nah, terhadap para sahabat, mereka pun menyebarkan fitnah. Nah, bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan perbuatan zina, na'udzubillah. Nah, di antara yang ikut, ya, menyebarkan berita fitnah tersebut, ya, sebagian para sahabat ada yang terikut, tergelincir, yang namanya manusia. Di antaranya adalah Mistah, Mistah bin Utsasah, yang beliau adalah kerabat Abu Bakar. Nah, kerabat Abu Bakar, anak dari sepupunya. Anak dari sepupu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Mistah ini adalah seorang yang mengikuti peperangan Badar. Tentunya seorang sahabat yang mulia. Nah, maka mendengar bahwasannya Mistah bin Utsasah radhiyallahu anhu ikut menyebarkan berita tentang Aisyah, Abu Bakar pun marah. Ya, beliau marah dan bersumpah tidak akan memberi santunan kepada Mistah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, wala ya'tali ulul fadli minkum was'ati ayyutu ulil qurba. Wa kana qariban lahu yunfiqu 'alaihi. Dan bahwasannya Mistah adalah kerabat beliau yang biasa Abu Bakar memberikan santunan kepada Mistah. Falamma in khada'a bil ladzina takallamu fil ifki, maka ketika, ya, beliau terpengaruh, tertipu dengan orang-orang yang berbicara dalam permasalahan ifk, permasalahan ifki, berita dusta, wasaddaqahum wa takallama ma'hum, dan membenarkan mereka, ya, dan ikut berbicara bersama orang-orang yang membicarakan Aisyah, ghadiba alaihi Abu Bakar, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau pun marah terhadap Mistah, wa aqsama an la yu'tiyah, dan beliau bersumpah untuk tidak memberikan santunan kepada Mistah. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini, wala ya'tali, janganlah kalian bersumpah, salah seorang kalian bersumpah, ya, ulul fadli, ya, orang yang memiliki keutamaan, yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar, bi annahu min ulul fadli, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang yang memiliki keutamaan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, demikian pula di dalam ayat yang lain di surat At-Taubah ayat ke-40. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah." Apabila kalian tidak menolongnya, faqad nasarahullah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Id akhrajahu alladziina kafaru," ketika orang-orang kafir, ya, mengeluarkannya, tsaniyatsnaini, ketika salah seorang dari mereka, ya, tsaniyatsnaini ilhuma fil ghar, yang ada di dalam gua, yaitu Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ketika mereka bersembunyi di dalam gua menghindari kejaran orang-orang kufar, ya, yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka disebutkan di sini ilhuma fil ghar, ketika satu dari keduanya berada di dalam gua, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahibih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Abu Bakar dengan sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat atbatalahu suhbata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi Abu Bakar derajat suhbah sebagai seorang sahabat, ya. Langsung Allah Subhanahu wa taala yang menyebut Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang sahabat. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang bisa kita bacakan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Fan Ustaz, apakah orang yang mengolok-olok Al-Quran itu kafir? Mohon penjelasannya. Naam, mengolok-olok Al-Quran ini merupakan bentuk kekafiran. Ya, seorang mengolok-olok Al-Quran, nah, bahkan mengolok-olok syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala secara umum, bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian minta udur. Jangan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Maka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun niatnya bercanda. Nah, ini. Maka seorang hendaknya hati-hati, jangan jadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan. Ya. Ini terkadang sebagian orang bermudah-mudah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan. Nah, bacaan Al-Qur'an dijadikan candaan. Ya. Terkadang di zaman-zaman sekarang, nah, orang makin aneh. Membaca, yang dibaca bukan Al-Qur'an tapi dibaca seperti ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal yang disebut di situ, ya, nama-nama makanan, Coca-Cola, Fanta, Sprite, ya, dibaca seperti Al-Qur'an. Dikhawatirkan yang seperti ini bisa menyebabkan orang menjadi kafir dan merupakan salah satu dari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Bagaimana cara meruqyah suatu tempat yang terdapat gangguan jin? Caranya tempat tersebut dibacakan Al-Qur'an. Ya. Suatu tempat apabila dimakmurkan dengan zikrullah dan qiraatul Qur'an, insyaallah, ya, insyaallah akan menghindari atau akan menghindarkan gangguan jin. Apalagi di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "Iqra'u suratul Baqarah. Fa inna syaitan yanfiru min baitil ladzi yuqra'u suratul Baqarah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bacalah surat Al-Baqarah karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, maka dibacakan Al-Qur'an, ya. Dibacakan Al-Qur'an. Nah. Apakah Wali Songo adalah termasuk dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Baik. Ya, nah, Wali Songo orang apa? Nah, hidup di zaman apa? Wallah alam, nggak tahu. Nah, Wali Songo kalau kita melihat sejarahnya, mereka lebih dekat kepada akidah Sufi, ya, lebih dekat kepada Sufi. Apa Nusrat? Apakah kiroah itu ada? Maksudnya apa? Apakah kiroah itu ada? Kiroah apa maksudnya? Nah, apakah boleh bekerja di bank yang riba dan apa hukumnya? Nah, jelas ya, bekerja di bank riba tidak diperbolehkan. Nah, baik tukang catatnya, satpamnya, cleaning servicenya tidak diperbolehkan, haram. Nah, haram. Apakah benar ada diskusi yang menyebutkan bahwa air laut setiap harinya meminta izin kepada Allah 3 kali untuk membinasakan manusia akibat ulahnya manusia sendiri? Mohon jawabannya. Wallahu alam ya. Anda belum pernah mendengar hadisnya. Kalau ada yang pernah dengar, fadhol diberikan faedah kepada yang lainnya. Afwan Ustaz, apakah apabila dinasihati dia berkata jelek kepada kita, apa hukumnya? Nah, ya yang penting kita menasehati. Ya, menasehati. Nah, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, memberi nasihat. Dan itu merupakan hak seorang muslim. Idza stansahaka fansahu lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihati. Kalau kita memberi nasihat dan yang dinasihati tidak terima, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita memberikan nasihat. Nah, tidak perlu diabaikan celaan-celaannya, tidak perlu dihiraukan celaan-celaannya. Afwan Ustaz, mau tanya, bagaimana bacaan ganjil itu? Mohon jawabannya. Nah, jazakallahu khairan, amin wa iyyak. Bacaan ganjil yang disilakan dengan qiraatus syadzah, bacaan syadz, adalah bacaan yang menyelisihi rosam Utsman. Jadi mushaf yang ada pada kita sekarang itu berdasarkan rosam Utsman, yang mana dengan mushaf yang ada pada kita sekarang ini itu bisa dibaca dengan macam-macam qiraah yang mutawatir, yang disilakan dengan qiraatul asyarah, qiraah yang 10. Jadi qiraah sab'ah atau qiraah asyarah itu semua tidak keluar dari rosam Utsman. Contoh misalnya qiraah syadz, ya, yang keluar dari qiraah Utsman, rosam Utsman misalnya wad-dahri. Seperti bacaannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya beliau membaca wal 'asr dengan wad-dahri. Nah, kan enggak sesuai tulisannya wad-dahr dengan wal 'asr. La yuhtamal, enggak, tidak bisa ini. Ya, enggak sesuai. Maka ini qiraah syadz. Demikian pula contoh yang lainnya, di dalam surat Al-Kahfi misalnya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullasafinati ghazba. Nah, dan bahwasanya di belakang mereka, di belakang kapal yang sedang membawa harta anak yatim, orang-orang miskin, wa kana wara'ahum, itu qiraah yang ada sekarang, yang ada di mushaf, wa kana wara'ahum. Nah, sebagian qiraah dia membaca wa kana amamahum. Karena memang wara' di situ maknanya adalah amam, di depan, bukan di belakang. Nah, ini qiraah syadzah, dan banyak qiraah syadz yang lain. Nah, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, ada qiraah Abdullah bin Mas'ud. Nah, walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wadz-dzakari wal unsa. Nah, wadz-dzakari wal unsa. Itu bacaan Ibnu Mas'ud, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Sahih. Memang itu bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ya. Nah, tapi bacaan tersebut adalah bacaan yang syadz karena tidak sesuai dengan rosam Utsmani. Nah, hukumnya apa membaca bacaan syadz? Kata para ulama, bacaan syadzah tidak boleh dibaca di dalam sholat karena itu bukan Al-Qur'an. Ya. Nah, tidak boleh dibaca dalam sholat. Adapun untuk istidlal boleh. Ya. Bacaan untuk istidlal diperbolehkan. Kalau bacaan mutawatir walaupun berbeda tapi tidak keluar dari tulisan rosam Utsman. Nah, misalnya dalam surah Al-Baqarah, wanzur ilal idhami kaifa nunsyizuha. Itu bacaan kita. Bacaan yang lainnya, ya, bacaan Nafi', dan yang lain membaca wanzur ilal idhami kaifa nunsyiruha dengan ra, bukan nunsyizuha. Tulisannya masih sama, masih ada kemungkinan sama. Ya, karena dahulu huruf-huruf Arabia itu tidak ada titiknya. Nah, demikian pula contoh di surat Az-Zukhruf, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahman inasa. Itu qiraah kita. Qiraah yang lainnya membaca wa ja'alu apa? Fa ja'alu lahu min ibad apa tadi? Wa ja'alul malaikatal ladzina hum indar rahman. Ini bacaannya nafi', dan yang lainnya. Kita membaca ibad, yang lainnya membaca inda. Tulisannya sama. Ain, kemudian ada seperti ba. Itu bisa jadi ba, bisa jadi nun. Ya, bisa ibadu, bisa inda. Nah, ini contoh bacaan yang mutawatir. Sip. Yang bisa dijawab aja kita jawab ya. Apakah diperbolehkan tunangan dulu sebelum menikah? Nah, tidak ada tunangan di dalam Islam. Nah, ini tunangan adatnya orang-orang kufar. Yang ada dalam Islam adalah khitbah, nazar, melihat sebelum sebelum melamar. Nah, melihat nazar. Adapun tunangan, saling bertukar cincin, cincin tunangan, ya. Nah, kemudian seperti sudah menikah. Ini bukan bagian dari syariat Islam, tidak diperbolehkan. Dan itu ya merupakan bentuk ikhtilat, diharamkan ya. Jadi tidak ada tunangan di dalam Islam. Apakah Syiah Rafidhah itu membenci semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka membenci semua sahabat kecuali beberapa orang. Ya. Ahlul Bait mereka tidak membenci. Ali bin Abi Thalib tentunya mereka tidak membencinya, bahkan mereka gulu terhadap Ali bin Abi Thalib. Apakah boleh, apakah kitab tafsir mimpi ada? Mohon jawabannya. Ada tafsir mimpi, ya. Kitab tafsir mimpi yang ditulis oleh seorang ulama, wallah alam, lupa namanya. Mungkin ada yang tahu, diberikan faedah. Apakah orang yang besar menasihati dan memarahi yang kecil? Dia berani, tetapi jika yang besar, ia takut. Apakah mendapatkan azab? Nah, tentunya dalam menasihati tidak membedakan kedudukan seorang ya. Siapapun orangnya berhak untuk mendapatkan nasihat. Nah, hanya saja yang beda mungkin thariqah, metode menasihati. Kalau menasihati yang lebih muda, tentunya beda dengan menasihati yang lebih tua. Nah, menasihati ahlu sunnah beda dengan menasihati orang awam. Nah, menasihati pemimpin beda dengan menasihati rakyat. Jadi masing-masing berbeda. Nah, jadi bukan berarti orang yang besar tidak perlu nasihat, orang yang berilmu tidak perlu nasihat. Tidak, semuanya kita butuh nasihat. Ya, karena kita semuanya adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Apabila kita ada salah pada seorang dan kita sudah minta maaf padanya, dia tidak memaafkan kita, apa hukumnya? Ya, yang penting kita sudah minta maaf. Ya, selesai. Adapun apakah dia memberi maaf atau tidak, itu urusan dia. Ya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau kita memiliki kesalahan ya terhadap orang lain, kita pernah menzalimi, kita minta kehalalan. Nah, kalau dia menghalalkan, alhamdulillah. Kalau tidak, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Tafaddalu, barakallahu fikum.